Mitra bisnis, asosiasi perfilman asal Amerika menyetop distribusi film mereka ke Indonesia karena keberatan adanya pajak baru berupa bea masuk atas hak distribusi film impor yang dinilai tidak lazim dan tidak pernah ada di negara lain. Pemerintah mengatakan, pajak baru itu untuk melindungi industri film nasional. Selama ini, film impor yang masuk ke Indonesia sudah dikenai bea masuk, PPH, dan PPN. Di sisi lain, pengusaha bioskop mengkhawatirkan kondisi ini akan membuat usaha mereka hancur, mengingat 60% film yang ditayangkan adalah film impor. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan pengamat perpajakan, Darussalam. Pak Darussalam, apa komentar Anda? Jadi gini, sebenarnya masalah pajak terkait dengan import film itu adalah masalah berapa besaran nilai pabeannya gitu loh. Jadi yang jadi permasalahan dalam polemik ini adalah bagaimana atau seberapa besar nilai pabean yang menjadi dasar untuk dikenakan tarif pajak atas bea masuk gitu loh. Jadi kalau soal tarifnya udah nggak ada masalah ya, clear gitu ya. Nah sekarang jadi masalah nilai pabeannya itu berapa, karena pajak itu dihitung dari nilai kali tarif gitu loh. Nah dalam hal ini yang menjadi nilai pabean itu terjadi dua interpretasi yang berbeda. Karena yang diimpor ini adalah berupa film yang di mana terdapat juga masalah royaltinya, yang di sini juga terdapat di bagian royalti itu adalah hak atas distribusi film itu sendiri. Apakah hak atas distribusi film itu masuk ke dalam nilai pabean atau tidak gitu loh? Menurut aturannya masuk tidak? Bea cukai beranggapan hak atas distribusi film itu ada masuk ke dalam nilai pabean, sementara di hak distribusi nilai pabean itu kalau kita rujuk WTO di pasal 8 ayat 1 huruf C-nya itu tidak masuk ke dalam nilai pabean untuk diperhitungkan untuk dikalikan tarif bea masuk gitu loh. Jadi pertarungannya hanya di sini saja gitu loh untuk menentukan besaran nilai pabeannya gitu loh. Ada tidak perbedaan pengenaan pajak antara film impor dengan film lokal? Jadi di sini sebenarnya tidak ada diskriminasi perlakuan antara film produk dalam negeri dengan film produk luar negeri. Jadi dari sisi pajak, tidak ada diskriminasi perlakuan gitu loh. Jadi para stakeholder dari perfilman domestik, kalau mereka sekarang ini menyatakan bahwa ada diskriminasi perlakuan pajak antara film impor dengan film industri lokal, itu tidak tepat statement seperti itu gitu loh Mas. Jadi sebenarnya di sini masalahnya hanya besaran nilai pabeannya itu seberapa besar gitu. Apakah memasukkan hak distribusi atau tidak bisa dihitung. Nah itu yang diinginkan oleh pemerintah untuk dikenakan bea masuk gitu loh. Sepengetahuan saya seperti itu gitu. Demikian Darussalam, saya Kiki Wijaya.